Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saat ini Anda mendengarkan reportase Radio Kekuningan bersama saya Ihsan. Jumat Barokah dengan sedekah. Jadikan kita inspirasi untuk kebahagiaan umat Rasulullah dengan gerakan kebaikan bersama. Sebagian kecil dari beberapa masjid wilayah Kuningan Jawa Barat terdapat program nasi gratis Jumat Barokah untuk jamaah sholat Jumat. Gabungan Majelis Taklim Ummahat Masjid At-Taqwa Jalaksana menggerakkan nasi gratis. Berikut kutipannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama ibu-ibu pengurus Jumat Berkah Masjid At-Taqwa Desa Jalaksana. Alhamdulillah sampai detik ini saya berserta rekan-rekan 10 orang mengedakan Jumat Berkah sudah kurang lebih 2 tahun. Dan alhamdulillah awalnya saya itu tergugah antara pengurus DKM dan ibu-ibu jemaah Maktubah itu mengadakan Jumat Berkah. Nasi tersebut atau snack tersebut pertama disponsori dari pengurus DKM, lalu dari ibu-ibu jemaah Maktubah. Sampai sekarang ya alhamdulillah setiap Jumat itu tidak kurang snack maupun nasi itu kurang lebih 300 dus atau 300 bungkus. Kami atas nama pengurus atau yang dipercayai oleh DKM di Jumat Berkah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Perbanyak kebaikan dan sholawat di hari Jumat. Dan perbanyak informasi aplikasi Radio Kekuningan untuk maslahat umat Rasulullah. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.